Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih pada pembahasan surat Qaf. Kita telah sampai pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil bilad hal mim makhis. Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna, dan betapa banyak, betapa sering kami membinasakan, kami telah menghancurkan, qablahum sebelum mereka, yakni umat-umat sebelum orang-orang kafir Quraisy, min qarnin dari golongan-golongan, dari generasi-generasi. Hum ashaddu minhum batsha, di mana mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Fanaqqabu fil bilad, mereka telah menjelajahi dunia. Hal mim makhis, adakah tempat lari, ya, bersembunyi dari kebinasaan dan kehancuran. Inna fi dhalika ladzikra, sesungguhnya dalam hal itu terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Aw alqas sam'a, atau dia memasang telinganya. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam mereka, Allah peringatkan mereka dengan sejarah orang-orang sebelumnya, umat-umat sebelum mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka tatkala mereka tidak beriman kepada Allah, tatkala mereka membangkang, ya, menolak dakwah Rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan umat-umat tersebut jauh lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, Bani Israel yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Mereka telah menjelajahi dunia. Mereka telah mengukir, ya, prestasi-prestasi dunia. Prestasi-prestasi dunia. Sebagaimana, ya, disebutkan misalkan dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tahukah kamu apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad? Irama dhatil imad, yang memiliki, yang membangun tiang-tiang yang kokoh, ya, allati lam yuhlaq misluha fil bilad, di mana tiang-tiang yang kokoh tersebut belum pernah ada, ya, tercipta, terbangun di negara-negara. Ya, wasamudal ladzina jabus sahra bilwad. Demikian juga kaum Samud yang bisa mengukir, ya, membuat, ya, apa namanya, vila-vila dari gunung. Gunung dibuat vila. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Demikian juga Fir'aun yang memiliki kekuatan, memiliki kekayaan, memiliki bala tentara yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang telah melampaui batas di bumi, di negeri ini. Fa'aksaru fihal fasad, dan mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Fasabba alaihim, ya, rabbuka sawta adzab. Lalu Allah SWT menimpakan siksaan kepada mereka. Yakni kaum-kaum tersebut, kaum Ad, kaum Samud, ya, Fir'aun dan sebagainya, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Artinya Allah mengancam, mereka saja yang lebih tua, yang lebih kuat, kita hancurkan, kita binasakan. Apalagi kalian-kalian yang lemah, yang jauh lebih kuat, yang lebih lemah daripada mereka. Tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, ya, kalian kalau kalian melakukan hal yang sama, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ancaman kepada orang-orang kafir dan juga peringatan bagi kita semuanya. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, satu hal penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang umat-umat sebelum kita, maka hendaknya hal itu menjadi apa? Ibrah, pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita membaca atau mendengar tentang sejarah, kisah-kisah umat sebelum kita hanya sekedar sebagai dongeng, hanya sekedar sebagai kisah, hanya sekedar untuk cerita yang enak didengar, yang enak dibaca. Bukan cuma itu, tapi yang paling penting daripada itu adalah bagaimana kita mengambil pelajaran. Ya, dan itu banyak dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, sering Allah SWT menceritakan tentang Fir'aun, sering Allah SWT menceritakan tentang kaum Ad, tentang kaum Tsamud. Ya, Allah lulantahkan mereka, Allah hancurkan mereka. Bukan hanya sekedar untuk dongeng untuk kita, bukan, tapi untuk pelajaran bagi kita. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kita, membinasakan kita. Ya. Makanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui, ya, sebab-sebab, ya, kehancuran dan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Ya, yang jelas adalah karena kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu maksiat kecuali karena dosa-dosa kalian. Dosa mencakup dosa syirik, mencakup, ya, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dosa-dosa maksiat, zina, riba, pembunuhan, ya. Demikian juga adalah, ya, berlomba-lomba kepada dunia, cinta kepada dunia. Ini menghancurkan umat-umat sebelum kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan kita, jangan sampai kita seperti mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan dalam hadis, ya, dalam hadisnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah kalian dari dunia, berlomba-lomba kepada dunia, ya, lebih-lebih fitnah dunia wanita. Nah, fitnah wanita itu juga termasuk bagian dari fitnah dunia. Karena sesungguhnya yang menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ya fitnah wanita. Demikian juga kata Nabi SAW, mal faqra ahsha alaikum walakin ahsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatsum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi justru yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada kalian adalah manakala dibentangkan dunia kepada kalian. Ini yang saya takutkan. Kalau sekarang kan orang takut miskin. Rasulullah bukan itu yang ditakutkan. Justru ketika orang rakus kepada dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, ini yang ditakutkan sama Nabi. Tatkala kalian berlomba-lomba kepada dunia, ya, lalu sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba kepada dunia dan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya ini bernasib sama seperti umat-umat sebelum kita. Ya. Makanya sering beliau peringatkan dari sebab-sebab kehancuran umat sebelum kita. Di antaranya juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum ya ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa yang saya larang kepada kalian, tinggalkan. Apa yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Sesungguhnya yang bikin hancur umat-umat sebelum kalian adalah banyak debat, banyak nanya yang bertele-tele, ya, dan menyelisihi nabi mereka. Jadi nabi memperingatkan kita dari sebab-sebab yang bikin nanti kita apa? Binasa. Karena nabi sangat sayang kepada umatnya. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih sayang kepada umatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari mendoakan umatnya. Ya, tiap hari mendoakan umatnya. Tiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita dan ingin bertemu dengan umatnya. Ya, lawadittu an altaqiya bi ihwani. Saya ingin untuk bertemu dengan teman-temanku. Lalu para sahabat mengatakan, bukankah kami sahabatmu wahai Rasulullah? Ya, kalau kalian sahabatku, adapun teman-temanku adalah mereka yang beriman kepadaku tapi tidak melihatku. Mereka enggak melihatku, aku juga enggak melihat mereka, tapi mereka beriman kepadaku. Ini yang saya rindukan. Ya, masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Ya, sebagai kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, hanya saja kita yang kurang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor amalan-amalan yang bisa menghancurkan kita sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, dari sejarah-sejarah. Ya, jangan sampai sejarah hanya sekedar dijadikan sebagai cerita. Ya, tapi sejarah hendaknya menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Adakah yang bisa lari dari kehancuran? Adakah yang bisa lari dari kebinasaan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan ahadna bidambi. Ya, masing-masing semuanya kami siksa karena dosanya. faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami timpakan kepada mereka batu yang panas, wa minhum man akhadathu sayha, ada yang mati karena petir, halilintar, wa minhum man khasafna bihil ard, ada yang kami tenggelamkan di bumi ya seperti Qarun, wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan di laut seperti Fir'aun, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi merekalah yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika Allah menyiksa mereka, menghancurkan mereka, menurunkan azab-Nya kepada mereka, bukan berarti Allah zalim kepada mereka. Tapi merekalah yang zalim. Mereka ya yang sudah diingatkan sama Allah untuk beriman, diingatkan oleh Rasul agar bertauhid, bertaubat, tapi ternyata mereka menolak nasihat tersebut. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, orang-orang yang memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak untuk berpikir menerima kebenaran. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, sesungguhnya dalam hal itu, yaitu dalam kisah tersebut, dalam sejarah tersebut, bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum kita, semua itu adalah ladzikra, pelajaran, ibrah, peringatan, bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng, tetapi ini mau'idah, ini adalah ibrah ya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa dan dari sejarah-sejarah ya. Tapi peringatan bagi siapa? Betapa banyak orang yang mendengar kisah tentang kaum 'Ad, tentang kaum Samud, tentang Fir'aun, tapi tidak mengambil pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua itu adalah pelajaran, peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusus, yaitu liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, hati yang bersih, sehingga mengambil pelajaran ya dari peristiwa-peristiwa, dari peringatan-peringatan ya yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Bukan hati yang keras, bukan hati yang gersang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan tapi tidak ya mengambil pelajaran. Betapa sering Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, Allah memberikan peringatan kepada kita dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan meletusnya Gunung Merapi ya, dengan ya sekarang banyak wabah virus, semua itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kembali kepada-Nya, agar kita bertobat kepada-Nya, agar kita hijrah lari kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Jangan sampai kita memiliki hati tetapi ya hati yang mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ya mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Hati yang bersih adalah hati yang mengambil pelajaran ya dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar. Wa fi kulli syai'in lahu ibrah ya, kata ahli hikmah dalam kalimat bijak mereka, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari sekitarnya. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, au al-qasam'a, dia memasang telinganya untuk mendengarkan nasihat ya, untuk mendengarkan kebenaran, peringatan. Kalau dia enggak memasang telinganya, bagaimana dia akan ya menerima kebenaran? kalau telinga saja sudah ditutup, gak mau ya menerima nasihat, gak mau mendengarkan ceramah, gak mau menimba ilmu, ya bagaimana dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wahuwa syahid, dan dia menyaksikan, dia menggunakan akalnya, dia menggunakan pikirannya. Makanya ma'asyiral muslimin, kata sebagian ulama yaitu al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dalam ayat ini, ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tiga kunci mendapatkan hidayah. Kita semuanya tentu ingin untuk mendapatkan hidayah. Bukankah setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Tapi hidayah tidak diraih, ya, tidak diberikan oleh Allah SWT kecuali bagi orang yang memenuhi tiga kriteria di dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Ini menunjukkan tentang apa? Niat yang lurus. Makanya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, luruskan niat kita. Ya, jernihkan hati kita. Kita betul-betul ingin untuk mencari kebenaran. Ya, kita betul-betul tulus untuk mencari kebenaran. Makanya orang-orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran, Allah akan kasih petunjuk kepadanya. Ya, untuk melihat orang-orang yang mendapatkan hidayah, baik hidayah kepada Islam ataupun hidayah kepada sunnah, kalau kita dengar cerita mereka dalam perjalanannya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin mencari kebenaran. Makanya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketulusan niat mereka. Maka niat ini sangat penting menentukan apakah kita akan mendapatkan hidayah ataukah tidak. Kesucian hati, kejernihan hati menentukan apakah kita layak mendapatkan hidayah atau tidak. Ya, kalau hati kita kotor, maka tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Sehingga hidayah datang kepada kita, tapi justru kita menolaknya. Ya, dia ingin menghampiri kita, tapi kita justru mengusirnya. Itu kalau hati yang kotor. Ya, makanya penting tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Ya, dari riya, dari hasad, ya, dari kesombongan. Mari jernihkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini penentu hidayah. Ya, penentu hidayah bagi kita. Ya, orang yang diterangi hatinya, dicernihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukup bagi dia mendengar satu ayat, cukup bagi dia mendengar satu hadis, sudah mendapatkan hidayah. Tapi orang yang hatinya gelap, kotor, walaupun disampaikan kepadanya ribuan dalil, dia akan menolaknya karena hatinya kotor. Hidayah itu adalah barang yang paling berharga. Dia gak akan kerasan kecuali di hati orang-orang yang bersih, di hati yang bersih. Ya, kita kalau senang bersih, maka kalau kita ini orang yang bersih, pasti senang kalau berada di tempat yang bersih. Ya kan? Enggak senang kalau di tempat-tempat yang kotor. Sesuatu yang berharga itu berada di tempat-tempat yang bersih. Ya. Enggak mungkin di tempat-tempat yang kotor. Begitulah hidayah. Hidayah itu adalah sesuatu nikmat yang mahal harganya. Itulah kenapa kita selalu memohonnya setiap sholat. Karena dia adalah barang yang berharga. Tapi dia tidak hinggap kecuali di hati yang bersih. Ya, di hati yang bersih. Makanya kita harus selalu mengevaluasi hati kita. Kita harus selalu mengontrol niat-niat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya setiap amalan itu bagaikan ya gelas, bagaikan bejana, ember. Idza saluha asfaluhu saluha a'la. Kalau bawahnya baik, maka atasnya baik. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'la. Tapi kalau bawahnya bocor, maka atasnya pun bocor, enggak ada faedahnya. Gelas ini kalau misalkan bawahnya bocor, enggak ada faedahnya kita kasih apa? Air. Dituangin air, ya, tuh enggak ada faedahnya. Ya, tumpah, hilang. Karena bocor bawahnya. Ya, tapi kalau tidak bocor, maka kita tuangi air bermanfaat. Amal kita pun demikian. Kalau niatnya baik, ya, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalnya, niatnya rusak, maka tidak ada manfaatnya amalan-amalan yang kita lakukan. Di sinilah pentingnya kita memperbaiki apa? Niat. Kita mengoreksi hati kita. Taib, kunci yang kedua agar kita mendapatkan hidayah adalah memasang telinga kita. Memasang telinga kita. Ya, gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu yang bermanfaat, mendengarkan yang baik-baik. Karena telinga itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada lidah, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, Allah ngasih kita dua telinga. Kalau mulut cuman satu. Ya, tujuannya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, maka gunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya, jangan malah dipakai untuk mendengarkan yang buruk, yang haram. Ya, karena kalau telinga ini dipakai untuk mendengarkan yang haram, maka ketika mendengarkan yang baik panas. Ya, banyak sebagian orang kadang kalau disetelin ceramah agama nggak mau dia, malah kadang-kadang apa, kepanasan, ya, langsung berontak. Bahkan ada sebagian belum dengar aja, belum dengar udah langsung, wah, oh, ini ya radikal, ya, ini pemecah belah umat. Dengerin aja belum, ya, hadir dalam majelis ilmunya aja belum. Nah, ini bagaimana dia akan mendapatkan hidayah kalau dia belum mendengarkan. Kunci yang kedua adalah mendengarkan, ya. Yang ketiga adalah wahwa syahid, yaitu akal, ya. Kita gunakan akal kita, kita gunakan pikiran kita untuk berpikir, ya, yang baik. Ya, orang yang cerdas menggunakan akalnya, bukan kemudian taklid, ikut-ikutan. Ya, pokoknya kata kiai atau kata ustaz begini, ya begini. Tidak. Kita gunakan akal kita. Allah memberikan kepada kita akal untuk digunakan berpikir. Ya, menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Bukan kemudian untuk taklid, ikut-ikutan. Ya, sebagai orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang mengikuti dalil dan mana yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, jadi ini tiga kunci untuk mendapatkan hidayah, yaitu kejernihan hati, kemudian yang kedua mendengarkan, dan yang ketiga adalah menggunakan akal pikiran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min luhub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jadi langit dan bumi serta isinya. Isinya langit dan isinya bumi. Ya. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Lalu kata Allah, wa ma massana min luhub, dan tidak menimpa kami keletihan, kecapean. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit yang 7. Demikian juga menciptakan bumi yang 7. Jadi bumi itu, Pak, sama seperti langit, yaitu memiliki 7 tingkat. Sama seperti langit yang memiliki 7 tingkat. Ya, demikian juga Allah ciptakan isinya. Ya, ada laut, ada gunung, ada pohon-pohon, ya, ada hewan-hewan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 hari. Ya, dalam 6 hari. Wa ma massana min luhub, dan tidak menimpa kami kelelahan, capek. Enggak. Ya. Padahal kita nih, jangankan bikin langit, bumi, bikin rumah aja kerja seharian, istirahatnya seminggu, pegel. Ya, manusia lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit, menciptakan bumi dan semua isinya, Allah mengatakan, dan tidak menimpa kami apa? Capek. Menunjukkan apa? Bahwa Allah Maha Kuat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Sehingga mampu untuk membangkitkan kita dari kematian dan mampu menghancurkan orang-orang kafir yang membangkang perintah Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini tentang ancaman kepada orang-orang kafir. Allah Maha Kuat, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, nggak ada lalahnya, nggak ada capeknya, ya. Sehingga kalau mau menghancurkan kalian, membinasakan kalian, gampang banget bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga, ya, bantahan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Pak, bilang Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari, ya. Ada satu hari kan dalam satu minggu, ya, satu harinya katanya untuk istirahat, pegel, ya, na'udzubillah min dari, ya, maka Allah mengatakan, wa ma massana milhu, tidak menimpa kami apa, capek, lelah, karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka, ya, katakan. Ini perintah Nabi Allah kepada nabinya supaya untuk sabar menghadapi, ya, ocehan, hinaan, celaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad yang menjuluki beliau sebagai tukang sihir, yang menjuluki beliau sebagai majnun, orang gila, ya, sebagai syair, penyair, ya, dan lain sebagainya. Disuruh sabar. Maka begitu pula ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak manusia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, biasanya ada orang-orang yang mencela, menghina, memusuhi, ya, bilangin kita macam-macam. Dibilang aliran keras, radikal, teroris, Wahabi dan sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk apa? Sabar. Enggak usah, ya, terlalu diambil hati omongan mereka. Ya. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Kemudian apa kata Allah? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Bertasbihlah, salatlah, memuji Rabbmu, ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yaitu sholat subuh, ya, dan sholat asar. Kalau sebelum tenggelamnya matahari berarti asar, sebelum terbitnya matahari sholat subuh. Artinya apa? Ya, bersabarlah terhadap omongan mereka dan perbanyaklah sholat, karena sholat itu menenangkan, ya, manusia. Ketika ada ujian, cobaan, tenangkan diri kita dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Makanya Nabi kalau ada masalah, beliau segera salat. Karena salat itu menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ada masalah, galau, stres, ya. Tenangkan diri kita dengan sholat. Jangan malah ke tempat-tempat maksiat. Ya, banyak orang salah. Ketika ada masalah, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ke diskotik, yang ini ke narkoba, yang ini minum-minum, ya, yang ini habisin rokok 2 dus, ya. Kadang katanya kalau lagi stres katanya itu menghilangkannya. Justru malah enggak menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin menenangkan hati kita, perbanyak ibadah. Ya, perbanyak salat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Dan di waktu malam bertasbihlah, salatlah, zikirlah, terutama di waktu malam, salat malam bangun. Ini ya cara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi omongan orang. Kadang kita ini sakit hati kita ketika ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata. Diomongin ini, diomongin itu, misalnya. Ya. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an, aman, Pak. Yaitu apa? Pertama sabar. Enggak usah pedulikan. Sabar. Ya. Sabar. Sabar itu maksudnya menahan emosi kita, menahan amarah kita. Jangan kemudian malah membalas. Yang kedua, perbanyak sholat, perbanyak zikir. Baik. Dari hadis dari ayat-ayat ini dapat kita ambil faedah. Pertama, ya, hendaknya bagi kita untuk mengambil pelajaran dari sejarah, ya, dan dari kisah-kisah kebinasaan umat-umat sebelum kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah hendaknya bagi kita, ya, untuk menghadirkan hati kita, ya, pendengaran kita, dan akal kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah maha kuasa Allah dan maha perkasa Allah SWT, ya, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita untuk sabar menghadapi omongan-omongan orang yang enggak mengenakkan, serta menyibukkan diri kita dengan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, bagian terakhir dari surat Qaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.